Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-An'am ayat yang ke-6, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam yarau, tidakkah mereka melihat atau mengetahui, kam ahlakna, betapa banyak telah kami binasakan, min qablihim, sebelum mereka, min qarnin, umat. Makannahum, yang kami telah berikan kekuasaan pada umat tersebut di muka bumi, malah numakil lakum, satu kekuasaan yang tidak kami berikan pada kalian. Wa arsalna sama'a alaihim midrar, dan telah kami turunkan hujan yang bercurah-curah pada mereka. Wa janna al-anhara tajri min tahtihim, sehingga dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum, namun umat tersebut kami binasakan, kami hancurkan, bidhunubihim, dikarenakan dosa mereka. Wa ansya'na min ba'dihim, kemudian kami ciptakan setelah mereka, karenan akharin, generasi lainnya. Kandungan ayat ini, yang pertama, dalam ayat ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Rasul Muhammad SAW. Terancam untuk tertimpa pada mereka apa yang menimpa pada umat-umat terdahulu. Wajhu dzalika, penjelasannya, kenapa dalam ayat ini terdapat disimpulkan ada ancaman. Anallaha qarrara, karena Allah telah menegaskan bahasanya mereka orang-orang kafir, qad ra'au al-umam, mereka telah melihat atau mengetahui umat-umat yang dibinasakan sebelumnya, yang mereka dibinasakan karena kemaksiatan dan kedurhakaan. Dan pelajaran yang lain dalam ayat ini, Allah menggunakan al-istidlal bil-a'la alal adna untuk berdalil dengan sesuatu yang lebih hebat atau untuk menunjukkan pada sesuatu yang lebih rendah. Wajhu dzalika, penjelasannya, bahasanya annahum, mereka dulu, mereka orang-orang yang dahulu Allah binasakan, mereka lebih kuat daripada orang-orang musyrik Quraisy. Namun dan Allah telah kirimkan hujan yang lebat untuk umat terdahulu yang Allah binasakan itu, dan Allah jadikan sungai mengalir di bawah mereka, meskipun demikian Allah mampu untuk membinasakan mereka. Maka jika orang yang lebih hebat kekuasaannya, mudah bagi Allah untuk membinasakan, maka orang yang kekuasaannya lebih rendah, lebih kecil, tentu lebih gampang lagi menurut akal bagi Allah untuk membinasakannya. Jika orang hebat, orang yang kuat telah Allah binasakan, masa orang yang lebih lemah itu malah sulit untuk Allah binasakan. Tentu lebih mudah bagi Allah untuk membinasakannya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecemburuan Allah, di mana Allah telah binasakan mereka umat-umat terdahulu padahal mereka memiliki kekuatan, dan Allah berikan pada mereka berbagai macam kenikmatan. Namun ketika mereka bermaksiat, memundir mereka dengan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan untuk menghancurkan mereka. Kemudian apa yang didapatkan oleh manusia berupa kenikmatan dan tercegahnya keburukan, semuanya adalah datang dari Allah azza wa jal. Makannahum fil ardi, kamilah yang memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Kami yang beri, bukan karena usaha mereka. Namun kekuasaan yang Allah berikan pada sebagian manusia di muka bumi adalah semata-mata pemberian dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan di surat Al-Imran, bahasanya Allah nudhillu ma yasha, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki, wa yu'izzu ma yasha, dan Allah muliakan, Allah berikan kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ayat ini dalil itsbatul asbab. Pengakuan tentang adanya sebab. Ini bisa menyebabkan itu. Ini menjadi sebab terjadinya hal itu. Berdasarkan firman Allah, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami binasakan mereka baknya bak sababiyah. Dikarenakan disebabkan dosa-dosa yang mereka miliki. Maka dosa adalah sebab kebinasaan. Dalam ayat ini dosa adalah sebab kebinasaan. Dan dalam ayat ini mengakui, berisi pengakuan akan adanya sebab. Bahasanya musabab itu terjadi karena satu sebab. Ini adalah bantahan untuk Asy'ariyah yang tidak mengakui sebab. Maka semua ayat yang di sana menggunakan bak sababiyah, maka itu adalah rad, adalah bantahan untuk Asy'ariyah yang tidak mengakui sebab. Maka berkaitan dengan masalah sebab, orang itu manusia terkelompokkan menjadi tiga kelompok manusia. Ada orang yang tidak mengakui adanya sebab. Tidak percaya dengan adanya sebab. Dan menganggap bahwa percaya dengan sebab adalah kekafiran. Menganggap kalau percaya kalau api itu membakar, itu kekafiran. Percaya kalau air itu membasahi, itu kekafiran. Percaya kalau nasi itu bikin kenyang, itu membatalkan keimanan. Ini akidah Asy'ariyah dalam masalah al-asbab. Dan ini adalah keyakinan yang tidak benar. Putopot. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang di sana berisi itsbatul asbab. Itsbatul asbab, pengakuan tentang adanya sebab dan pengakuan kalau sebab itu memiliki pengaruh untuk terjadinya musabab. Dan di satu sisi Asy'ariyah ekstrim dalam masalah sebab, di sisi yang lain ada orang yang ekstrim dalam meyakini sebab. Bahasanya itu semata-mata perbuatan manusia, usaha manusia. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Ada orang yang menyatakan bahasanya Allah tidak campur tangan dengan apa yang terjadi pada manusia. Itu murni kelakuan manusia, itu murni usaha manusia. Di antaranya bisa kita katakan, bisa masukkan di sini adalah Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasanya perbuatan manusia adalah ciptaan manusia. Kemudian ada sikap pertengahan. Sikap pertengahan dalam masalah al-asbab, mengakui adanya sebab. Karena Allah telah menetapkan sebab itu berpengaruh untuk terjadinya musabab dalam banyak dalil, dalam Quran dan sunnah. Dan realita pun menunjukkan hal itu. Namun tidak boleh kemudian kita bertawakal pada sebab. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tawakal bukan berarti alasan untuk meninggalkan sebab dan meninggalkan usaha. Usaha dilakukan, namun kita tidak mengandalkan semata-mata usaha dan sebab. Kemudian poin yang keenam, kandungan yang keenam, dosa adalah sebab kebinasaan. Lakin hal al-murad al-halak al-hisi, dan apakah yang dimaksud bahasanya dosa adalah sebab kebinasaan, bahasanya kebinasaan tersebut harus kebinasaan konkret. Contohnya mati, gara-gara maksiat tabrak mobil mati. Maksiat kemudian sambar bledek mati, kemudian kehilangan harta atau semacam itu, ataukah yang dimaksudkan oleh ayat mencakup kebinasaan konkret dan kebinasaan abstrak. Sehingga contoh kebinasaan abstrak adalah mautul qulub, matinya hati. Al-zahir, itu kayaknya kurang alif ya, annahu kilahuma, yang dimaksud dengan kebinasaan di sini adalah dua-duanya, mencakup kebinasaan konkret dan kebinasaan abstrak. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka berpaling tidak mau taat, ketahuilah bahasanya Allah hanya ingin menimpakan musibah kepada mereka bi ba'di dzunubihim, gara-gara sebagian dosa yang mereka lakukan. Maka Allah jadikan semata-mata tawalli, berpaling tidak mau taat, di antara asbabi adzunub, di antara sebab-sebab dosa. Maka baknya karena ya. Maka jika mereka berpaling tidak mau taat, ketahuilah Allah ingin menimpakan mereka bibak di dzunubihim, karena sebagian dosa yang mereka lakukan. Maka di antara dampak dosa berdasarkan Al-Maidah 49, di antara kebinasaan yang Allah kirimkan kepada orang yang memiliki dosa dan maksiat adalah tawalli, berpaling dari taat. Ini berat untuk melakukan taat. Maka berat untuk taat itu diantara sebabnya adalah karena maksiat. Maka berpaling dari taat adalah diantara bentuk halak, bentuk kebinasaan, dan itu adalah kebinasaan abstrak. Fa'ahlaknahum bidhunubihim, maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Itu menimbang Al-Ma'idah 49, yang dimaksud dengan ahlaknahum, kebinasaan adalah kebinasaan konkret dan abstrak. Boleh jadi konkret, boleh jadi abstrak. Ada orang yang Allah kirimkan bencana, bencana alam, gara-gara dosa dan maksiat. Dan boleh jadi maksiat itu tidak membuahkan musibah real, bencana alam atau semacam itu, namun jadi sebab musibah dalam bentuk matinya hati, berat untuk taat, dan membuahkan maksiat berikutnya, karena di antara hukuman maksiat adalah membuahkan maksiat berikutnya. Kemudian poin yang ketujuh, sempurnanya kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kekuasaan Allah di mana Allah binasakan sejumlah orang dan Allah ciptakan sejumlah orang yang lain. Karena ketetapan adalah ketetapan Allah Azza wa Jal, kerajaan adalah kerajaan Allah, kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki berupa pembinasaan ataupun penciptaan. Kemudian surat Al-An'am ayat yang ke-7 adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau nazzalna alaika kitaban, seandainya kami turunkan kepadamu kitab, fikir tasin di lembaran-lembaran, falamasuhu biaidihim, lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka, laqala alladzina kafaru, niscaya orang-orang kafir akan mengatakan, in hadza illa sihrum mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Ya, seandainya Allah turunkan kitab suci, dan kitab suci itu turun ke bumi, langsung Allah serahkan kepada Muhammad dalam keadaan sudah tertulis di lembaran-lembaran, maka itu dan itu mereka pun bisa menyentuhnya. Ini lembaran gaib ini yang semula turun dari langit bisa mereka sentuh, itu tidak akan jadi jaminan kalau mereka beriman. Maka seandainya Allah turunkan Al-Quran sebagaimana Allah turunkan Taurat, karena Allah turunkan Taurat dalam keadaan sudah jadi, tertulis di lembaran-lembaran. Ya, Allah serahkan dalam keadaan sudah tertulis. Musa tinggal membacanya, itu Taurat. Bahkan di hadis dikatakan Allah sendiri yang menuliskan Taurat. Maka seandainya Al-Quran itu demikian keadaannya, turun dari langit dan itu disaksikan oleh semua manusia. Semua orang melihat Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba turunlah Al-Quran, kitab suci dari langit, diserahkan kepada Nabi, Mereka kemudian menyaksikan bagaimanakah turunnya kitab tersebut dan mereka pun bisa menyentuhnya. Ini ternyata bukan mimpi, kan? Itu betul-betul nyata. Mereka bisa menyentuhnya, itu tidak akan jadi sebab mereka, orang-orang kafir itu beriman. Padahal mereka menyaksikan satu hal yang luar biasa. Satu kejadian yang memukau dan mengagumkan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimanakah keras kepalanya mereka, ha'ula ilmu kadzibin, orang-orang yang mendustakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Allah katakan, seandainya kami turunkan kepadamu, yang dimaksud kepadamu adalah An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Lau di sini adalah pengandian atau syartiyah dengan adanya fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syaratnya kami turunkan, jawab syaratnya niscaya berkatalah orang-orang kafir. Kitaban fikir ta'sin, kami turunkan kitab suci dan itu ada dalam lembaran-lembaran. Yang dimaksud dengan fikir ta'sin artinya kitab yang biasa yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Falamasuhu bi'aidim, lalu mereka pun bisa menyentuhnya dengan tangannya. Artinya kitab suci yang mereka saksikan turun itu bukanlah sekedar khayalan yang terlihat dari jauh, bahkan itu di hadapan mereka bisa mereka sentuh dan mereka saksikan turun dari langit kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang bertanya, kenapa Allah mengatakan lalu mereka menyentuh dengan tangan mereka? Bukankah semua menyentuh itu dengan tangan? Ataukah ada sentuhan tanpa dengan tangan? Apakah di sana ada sentuhan tanpa tangan sehingga Allah perlu menambahkan bi'aidihim? Maka bi'aidihim di sini itu untuk mengisyaratkan adanya mafhum mukhalafah ataukah tidak? Ataukah sekedar seperti maju ke depan? Ya, setiap maju ke depan, mundur ke belakang. Ya, mesti setiap mundur mesti ke belakang. Ini mengisyaratkan adanya mafhum mukhalafah sehingga ada sentuhan dengan tangan berarti ada sentuhan tanpa tangan, atau ini sekedar ya penjelas tambahan saja. Maka jawabannya Anda boleh menjawab dengan mengatakan iya. Ya, betul ada sentuhan tidak dengan tangan karena orang bisa menyentuh dengan telapak kakinya. Orang bisa menyentuh sesuatu dengan lidahnya. Dia sentuh dengan semua bagian dari kulitnya. Namun bisa juga Anda mengatakan yang namanya sentuhan itu dengan tangan. Namun tangan disebut di sini sekedar untuk mempertegas, bukan untuk mengisyaratkan adanya mafhum mukhalafah. Contoh, disebutkan kata tertentu sekedar untuk mempertegas, bukan untuk menunjukkan adanya mafhum mukhalafah adalah ayat, dan tidaklah ada satupun binatang di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya. Maka ada kata-kata terbang dengan dua sayapnya. Apakah ada yang burung yang terbang dengan satu sayapnya atau terbang tanpa sayap? Nah, ya. Semua burung terbang dengan dua sayap. Kalau cuma satu sayap enggak bisa terbang. Nah. Sehingga kata-kata yatiru bijanahaihi sekedar penguat, taukid dan bukan mengisyaratkan adanya mafhum mukhalafa. Dan satu hal yang telah maklum diketahui bersama bahasanya burung tidaklah terbang kecuali dengan sayap. Laqala alladziina kafaru, tentu berkatalah orang-orang kafir, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Ini jawab syarat. Laqala alladziina kafaru di sini idhar fi maudil idmar. Ini dalam bahasa Arab atau dalam ulumul Quran disebut kasusnya adalah idhar fi maudil idmar, menggunakan isim dhahir padahal sebenarnya cukup dengan isim dhamir. Sehingga cukup seandainya Allah katakan laqalu in hadza illa sihrun mubin, sudah cukup. Laqalu niscaya mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Tidak perlu dinyatakan siapakah yang dimaksud dengan mereka. Tidak perlu kemudian ada ungkapan alladzina kafaru. Walam yakul, dan bunyi ayatnya tidak laqalu. Maka penggunaan isim dhahir padahal bisa cukup dengan isim dhamir dalam kasus ini memiliki, mengisyaratkan dua faedah, mengandung dua pelajaran. Ada faedah berkaitan dengan orang lain dan faedah yang melekat pada pelakunya. Faedah yang melekat pada pelakunya adalah adanya label dan vonis kafir untuk mereka. Kemudian yang berkaitan dengan orang lain, ini menunjukkan bahwasanya ucapan semacam ini, siapa yang mengucapkan dengan ucapan semacam ini, fahuwa kafir, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan kitab suci yang Allah turunkan adalah sihir, maka dia kafir. In hadza illa sihrun mubin, in di sini adalah artinya tidak. In yang artinya tidak itu memiliki dalil, memiliki bukti dan indikator, yaitu illa. Maka jika ada in, kemudian setelah itu illa, maka kaidahnya innya artinya adalah tidak. Namun terkadang ada in yang artinya tidak, meskipun setelah itu tidak menggunakan illa. Maka ada in artinya tidak, sebagaimana ayat di atas. Dan ada in yang lain, yang disebut dengan in syartiyah. In yang artinya jika. In takfur fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian memilih kafir, Allah tidak butuh kalian. Innya di sini, artinya jika. Kemudian yang ketiga, in itu ada yang mukhaffafah minatsaqilah. In di situ adalah taukid yang bentuk aslinya adalah inna, namun tasdidnya dibuang. Namanya mukhaffafah minatsaqilah. Tsaqilah itu bertasdid. Mukhaffafah itu artinya penghilangan tasdid. Itu adalah non taukid, namun dengan menghilangkan tasdidnya. Contohnya adalah firman Allah di surat Thaha, in hadani lasahirani. Sungguh dua orang ini, Musa dan Harun, adalah dua orang tukang sihir. Maka aslinya inna hadaini lasahirani. Kemudian in bentuk yang lain, ya, bentuk keempat adalah tambahan. In tersebut tidak punya makna dan pesan khusus. Bagaimana dalam perkataan penyair, Bani Hudana, ma in antum dahabun. Innya tidak ada artinya karena zaida. Ma antum dahabun, kalian bukanlah ini sebagaikan emas, wala sorifun, bukan pula perak, walakin antum khosafun, namun kalian cuma tembikar. Kalian ini orang-orang tidak mutu, cuma tanah yang dibakar. Bunyi bukan karena berkualitas, namun karena cuma tanah yang dibakar. Bukan karena emas, bukan karena perak. Tentang syair ini di catatan kaki bait syair di atas tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Namun bait syair ini dicantumkan di Sarah Kafiyah Syafiyah. Kafiyah Syafiyah itu disebut juga dengan Qasidah Nuniyah karya Ibnul Qayyim, yang nama aslinya adalah Kafiyah Syafiyah. Ada di sana, ada juga di Ghuzanatul Adab dan Mughni Labib. Makna bait, ma'antum dahabun, kalian bukanlah emas, namun disandainnya, dan in di situ tambahan. Dan adanya in tambahan semacam bukanlah satu hal yang aneh. Dan macam-macam in di sini menunjukkan bahasa Arab itu kaya, luas, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang mengatakan bahasa Arab itu terbatas. Karena makna lebih banyak daripada kosakatanya. Maka kami katakan dalam bahasa Arab adanya satu huruf atau satu kata yang punya banyak makna itu menunjukkan murunatul lughah, elastisitas bahasa Arab, bukan menunjukkan sedikitnya perbendaraan kosakata bahasa Arab. Wala syakka, tidaklah diragukan bahasanya jika bahasa itu bersifat elastis, maka itu memberikan kelapangan bagi para penggunanya dan memberikan kemudahan. Maka di dunia bahasa Arab terdapat tuduhan bahasanya bahasa Arab itu sempit karena bahasa Arab tidak bisa mengikuti kosakata modern, kosakata untuk handphone, untuk kemudian laptop, untuk komputer dan seterusnya. Maka bahasa Arab itu dayak. Namun para pakar bahasa Arab menolak hal ini. Mereka menolak hal ini. Tidak, bahasa Arab itu kaya. Bahasa Arab bisa jadi bahasa teknologi, bahasa ilmu pengetahuan. Ya, tidak harus kemudian menelan bulat-bulat istilah-istilah barat. Kalau bahasa yang dayik, ketika datang teknologi, semua bahasa barat ditelan mentah-mentah. Nah, dia tidak punya. Dan orang barat bilang handphone, ya handphone. Ya. Orang Arab tidak mau. Dan itu bukti bahasa Arab itu kowi, tidak mau. Handphone, jawal. Laptop tidak mau, laptop mahmul. Komputer tidak mau. Orang barat menghadirkan komputer, tidak. Hasib Ali. Semua diarabkan. Dan ada lembaga khusus yang bertugas untuk itu, dan itu jadi standar untuk seluruh negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai standar bahasa Arab Fusha. Ada namanya Mujamma Lughatul Arabiyah, itu yang punya Mujamma ini membuat standarisasi penyeragaman. Pusatnya di Kairo di Mesir. Maka mau bahasa kedokteran, mau bahasa diarabkan semua. Tidak mau ngikuti nelen bahasanya orang barat. Maka seperti Jepang juga enggak mau tunduk dengan bahasa Inggris, itu enggak mau. Dijepangkan semua. Mereka enggak mau tunduk. Masalah teknologi mereka enggak mau. Menerima ilmu pengetahuan namun bahasanya enggak mau dijajah. Yang terjajah itu kan bahasa Indonesia. Bahasa internet, komputer semua ngikuti bahasa barat. Mereka situs mauke bikin. Situs resmi mauke resmi kan. Mereka tidak mau ngikuti. Dan ada arabisasi atau semua diarabkan. Dan dari kemudian kalau dari sisi bahasa, dari mana kok bisa demikian tadi yang dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin? Karena bahasa Arab itu punya muruna. Satu kata itu punya banyak makna. Nah itu bisa untuk itu. Bisa menimbang untuk, bisa dipakai untuk itu. Karena memang banyaknya sifat bahasa Arab yang satu kata itu bisa punya banyak makna. Ya, sekarang tinggal kita tambahin makna baru. Mahmul sesuatu yang dibawa, sekarang maknanya bisa laptop. Ada makna baru. Jawal, yang mana aslinya keliling, jawal ya jadinya handphone, bisa diajak keliling kemana-mana. Enggak mau tunduk, itu bahasa Arab sama bahasa Jepang, enggak mau tunduk dengan tidak mau dijajah oleh bahasa barat dalam masalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan mereka kemudian Mujamma Lughatul Arab ini membuat tasrif-tasrif baru untuk mengikuti perkembangan istilah. Mereka bikin tasrif-tasrif baru. Ada tasrif-tasrif modern yang tidak ada di buku-buku tasrif masa silam. ada wazan-wazan baru. Ada wazan-wazan baru. Ada di antara wazan baru yang dibuat oleh Mujamak Lughatul Arabiyah adalah wazan af'alah. Af'alanah. Af'alanah. Af'alanah itu untuk sasi-sasi. Untuk sasi-sasi. Islamisasi aslamanah. Globalisasi awal lama aklamanah liberalisasi kalau ilmani kan liberal ilmaniun maka liberalisasi aklamanah dan seterusnya maka dibuatlah oleh Mujamak Lughatul Arabiyah wazan-wazan baru untuk supaya tidak tunduk dan tidak terjajah dengan bahasa orang barat. Kembali ke sini, kemudian ke kitab In hadza illa sirrun mubin, tidaklah ini dan yang dimaksud ini adalah kitab yang diisyarat yang dimaksudkan dengan isyarat yaitu ini di sini adalah Alkitab fil kirtas, buku yang sudah ada di lembaran-lembaran. Illa sirrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Sihir dalam bahasa Arab makna aslinya adalah segala sesuatu yang tidak jelas. Itu disebut sihir. Diambil kata-kata sahar yang maknanya adalah akhirul lail, akhir malam. Wal ghalib, dan umumnya akhir malam itu samar, tidak jelas. Orang-orang tidak keluar dari rumah mereka. Faikun hunaka khufa'un fil umur alat tahatus, maka di akhir malam maka terdapat kesamaran dan ketidakjelasan tentang hal-hal yang terjadi. Karena masih gelap, maka jika terjadi sesuatu belum jelas. Dan sihir secara istilah adalah huwa ibaratun, adalah an uqadin wa ruqan wa adwiyah. Yang namanya sihir itu adalah ikatan-ikatan, kemudian mantra-mantra, wadwiyah dan ramuan-ramuan yang berasal dari tukang sihir yang itu bekerja dengan bantuan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi. Perlu diketahui bahasanya, orang Yahudi tidak mengimani Sulaiman sebagai nabi. Dalam akidah Yahudi, Sulaiman adalah sahir, malikun sahir. Untuk raja yang punya ilmu sihir yang hebat. Mereka tidak mengimaninya sebagai nabi. Maka Allah katakan, wama kafar Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Apa yang dimaksud Sulaiman tidak kafir? Sulaiman bukan tukang sihir. Sulaiman bukan tukang sihir. Itu yang dimaksud dengan wama kafar Sulaiman. Sehingga potongan ayat ini adalah dalil tukang sihir itu kafir. Potongan ayat ini adalah dalil kalau tukang sihir itu kafir. Maka ketika Allah mengatakan Sulaiman bukan tukang sihir, sebagaimana keyakinan Yahudi, Allah katakan wama kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Walakin asyayatina kafaru, maka setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir pada manusia. Dan sihir yang diturunkan pada dua malaikat di Babilonia. Yang artinya mereka, setan juga mengajarkan pada manusia sihir yang diturunkan pada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan ini adalah nama dua malaikat. Padahal Harut dan Marut tidaklah mengajari seorang pun tentang sihir sampai berkata, kami adalah ujian Allah pada manusia, janganlah kalian kafir dengan ngotot minta belajar sihir. Walidzalika, oleh karena itu, karena yang ngajari sihir itu adalah setan, maka kathiran masering kali sihir itu punya hubungan erat dengan jin. Sampai-sampai jin itu ada yang mengatakan, ada jin yang ngomong dan lewat orang yang kerasukan dan mengatakan, aku tidak mampu untuk keluar dari tempat ini karena aku masurun, karena aku disihir. Namun jika Allah menghendaki, idza aradallahu, jika Allah berkehendak, uthira ala sihir wa utlifa, maka sir itu bisa uthira ditemukan kemudian dihancurkan. Tsumma bari al-maribu, maka si sakit akan sembuh. Cara efektif untuk sembuhnya orang yang terkena sihir itu adalah mengetahui di manakah sihir itu ditanam. Kemudian dibongkar, dihancurkan, otomatis sihir hilang. Adapun jika tidak memungkinkan, maka itu ruqyah, pakai ruqyah. Itu alternatif kedua. Alternatif pertama adalah kalau bisa memungkinkan mencarinya, maka mencarinya. Ya, maka sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, solusi yang paling efektif untuk menghancurkan sihir adalah dengan mengetahui di mana sihir itu ditanam, kemudian menghancurkannya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.